sisa waktuku yang ku miliki, hancur dan tak berarti sejak kau lepas cintaku. Mungkin ku salah padamu, menduakan perhatianku. Tapi dah hanya sahabat, kau salah mengerti. Sesungguhnya ku mencintai, jujurnya ku sayang padamu. Seharusnya engkau pun mengerti apa isi hatiku yang selama ini ku berikan padamu. Mungkin ku salah, berarti sejak kau lepas cintaku. Mungkin ku salah padamu, menduakan perhatianku. Tapi dah hanya sahabat, kau salah mengerti. Sesungguhnya ku mencintaimu, sejujurnya ku sayang padamu. Seharusnya engkau pun mengerti apa isi hatiku yang selama ini ku berikan padamu. Sesungguhnya ku mencintaimu, sejujurnya ku sayang padamu. Apa isi hatiku yang selama ini ku